Faslun fi ahkamil istibra'i. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum istibra'. Istibra' ini mirip seperti iddah ya. Bedanya kalau istibra' ini khusus pembahasan tentang perempuan yang berstatus budak. Wa huwa lughatan talabul bara'ah. Kata istibra' makna lugatnya adalah mencari keterbebasan, mencari kebebasan. Wasyar'an tarabbusul mar'ati bisababi khuduthil milki fiha aw zawalihi anha ta'abbudan aw li bara'ati rahimiha minal hamli. Makna syar'i dari istibra' adalah penantian perempuan disebabkan kepemilikan yang baru atau disebabkan hilangnya kepemilikan, hilangnya kepemilikan dari perempuan, artinya kepemilikan budak ya. Dan istibra' ini dilakukan karena untuk mengetahui kosongnya rahim dari perempuan dari kehamilan, atau terkadang juga dilakukan karena ta'abbud. Ta'abbud merupakan salah satu hukum fikih yang para ulama tidak menemukan apa alasan dari hukum tersebut. Wal istibra'u yajibu bisyai'aini. Keharusan istibra' disebabkan oleh salah satu dari dua hal. Ahaduhuma zawalul firasi wa sayati fi qaulil matni wa idza mata sayyidu ummil waladi ila akhirih. Sebab yang pertama adalah hilangnya kehalalan. Hilangnya firas atau kehalalan bagi perempuan. Firas mana aslinya adalah tempat tidur ya. Jadi ini sebuah kinayah atau sebuah kata kiasan dari kehalalan. Dan tentang ini nanti akan dijelaskan di penjelasan pengarang takrib, yaitu di kata wa idza mata sayyidu ummil walad. Wa sababu tsani hudutsul milki wa dzakarahul musannifu fi qaulih. Dan sebab yang kedua adalah kepemilikan yang baru. Yang ini dijelaskan di dalam kitab takrib wa manistahdatsa milka amatin bisyira'in la khiyara fi aw bi irsin aw wasiyah aw hibatin aw ghairi dzalika min turukil milki laha wa lam takun zaujatahu harma 'alaihi. Ini panjang sekali ya. Inda iradati wa ihal istimta'u biha hatta yastabri'aha. Bila seseorang memiliki budak yang baru, bila seorang laki-laki memiliki budak perempuan yang baru, yang kepemilikan itu bisa bermacam-macam sebabnya, termasuk sebabnya adalah membeli, dan pembelian itu sudah tidak ada khiyar, tidak bisa lagi dibatalkan. Atau memiliki karena mendapatkan warisan, atau mendapatkan wasiat, atau diberi oleh seseorang, dan lain-lain. Dan budak yang dimiliki itu bukanlah istrinya, jadi bukan istrinya, maka budak yang baru ini halal untuk dikumpuli, haram untuk berhubungan badan dengannya sebelum budak yang bersangkutan tadi melakukan istibra. Ingkanat min dawatil haidi bi khayyidatin walau kanat bikron. Istibra itu bila memang budak yang bersangkutan masih mengalami haid, masih mengeluarkan darah haid, maka harus menunggu selama satu kali haid. Jadi setelah satu kali haid kemudian suci, maka setelah itu sudah halal untuk berhubungan badan dengannya. Walaupun budak tersebut masih perawan, belum pernah berhubungan badan dengan siapapun, itu masih diharuskan untuk melakukan istibra. Walau istabra'aha ba'i'uha qabla bai'iha. Walaupun penjualnya sebelum menjual budaknya sudah melakukan istibra. Ya, ini tadi yang dimaksud hukum-hukum fikih yang alasannya tidak ditemukan oleh ulama seperti ini. Jadi ada transaksi penjualan budak perempuan. Penjual sebelum dia menjualnya, dia sudah melakukan istibra. Artinya penjual itu tidak berhubungan badan dengan budak yang akan dijual selama satu kali haid ya. Artinya sudah mencukupi masa istibra. Walaupun penjual sudah istibra sebelum budaknya dijual, maka pembeli tetap harus istibra. Pembeli tidak boleh langsung berhubungan badan dengannya tanpa ada istibra. walau kanat muntakilatan min sobiyin awi muratin. Bahkan walaupun pemilik budak itu atau penjualnya yang memilikinya berupa anak kecil atau berupa perempuan. Nah, ini termasuk hukum-hukum yang ta'abudi ya, hukum-hukum yang tidak diketahui alasan mengapa ada hukum seperti ini. Kalau memang istibro ini ditujukan untuk mengetahui kekosongan dari rahim budak, maka pastinya bila pemiliknya berupa anak kecil atau bahkan perempuan, ini kan tidak mungkin ada isi di dalam rahim budak yang bersangkutan. Tetapi di dalam fikih hal yang seperti itu tetap diharuskan istibro. Wa in kanatil amatu min dawati syuhuri fa iddatuha bi syahrin faqat. Dan bila budak yang bersangkutan dia sudah tidak haid, sudah berada di usia yang tidak bisa mengeluarkan haid, maka istibroknya selama satu bulan. Di sini menggunakan kata iddah ya. Jadi seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi bahwa istibra ini mirip dengan iddah, maka di sini menggunakan kata iddah ya. Bukan berarti iddah ini yang dimaksud adalah iddah di bab sebelumnya, tetapi yang dimaksud iddah di sini adalah istibra. Memilih kata iddah karena keserupaan tadi. Fa in kanat min dawatil hamli fa iddatuha bil wada'i. Dan bila budak yang bersangkutan sedang keadaan hamil, dalam keadaan hamil, maka istibroknya selesai setelah dia melahirkan. Wa idza staro zaujatahu sunnalahu istibro'uha. Seperti di penjelasan sebelumnya bahwa istibrok, keharusan istibrok ini khusus bagi kepemilikan budak baru yang budak itu bukan istri dari yang pemilik ya, bukan istri dari pemilik yang baru. Bila budak itu merupakan istri dari pemilik baru, maka istibro hukumnya tidak lagi wajib tetapi sunnah ya. Jadi disunahkan untuk istibro kepada istrinya yang dibeli. Artinya ada seorang laki-laki yang istrinya berupa budak, kemudian dia membeli istrinya tersebut. Wa amal amatul muzawwajatu awil mu'taddatu idastaraha syahsun fala yajib istibra'uha halan. Dan bila seorang pembeli budak, dia membeli budak yang sudah memiliki istri, sudah memiliki suami, mohon maaf. Bila seorang membeli budak yang sudah memiliki suami atau budak yang dalam masa iddah, maka dia tidak harus istibra' saat itu juga, tetapi menunggu hilangnya status istri dan menunggu hilangnya iddah. Fa idza zalati zaujiyatu wal iddah ka antul liqatil amatu qabla dhuhul au ba'dahu wan qadatil iddah wajibal istibra'u hina id. Jadi keharusan istibra' ini dilakukan setelah habisnya masa iddah ya, habisnya masa iddah dan habisnya status istri dari orang lain. Wa idza mata sayyidu ummil waladi wa laysat fi zaujiyatin wala iddatin nikahin istabra'at hatman nafsaha kal amati. Bila ada seorang perempuan budak yang tuannya meninggal dan dia statusnya adalah ummu walad. Ummu walad adalah seorang budak yang dihamili oleh sayyid atau tuannya. Dalam fikih, budak yang demikian ini dia merdeka setelah sayyidnya meninggal. Bila sayyidnya meninggal dan dia tidak menjadi istri orang lain dan juga dia tidak dalam sedang di masa iddah nikah, maka dia diharuskan untuk melakukan istibro dengan sendirinya. Aifatakun istibro'uha bisyahrin in kanat min dawatil ashur wa illa fa bihaidatin in kanat min dawatil aqra. Jadi walaupun dia tidak ada yang memiliki karena dia sudah merdeka disebabkan kematian dari sayyid, dia diharuskan untuk melakukan istibra' untuk dirinya sendiri. Artinya bila dia memang tidak mengalami haid, maka harus istibra' selama satu bulan dan bila dia termasuk perempuan yang masih melakukan haid, maka dia melakukan istibra' selama satu kali haid. Walau istibra' sayyidu amatahul mautu'ata thumma a'taqoha falastibra'a alaiha walaha antatazawwaja bihal walaha antatazawwaja filhal. Bila seorang tuan, seorang sayyid atau tuan pemilik budak, dia telah melakukan istibra' kepada budak perempuannya yang telah dikumpulinya. Jadi ada seorang laki-laki memiliki budak perempuan, kemudian budak perempuan itu sudah pernah berhubungan badan dengannya. Lalu dia setelah melakukan hubungan badan itu istibra'. Istibra' artinya tidak mengumpulinya, tidak melakukan hubungan badan selama sesuai dengan ketentuan istibra'. Lalu setelah selesai istibra', dia memerdekakannya. Setelah budak perempuan itu merdeka, maka dia tidak harus lagi melakukan istibra'. Dan bagi mantan pemiliknya, mantan sayyidnya, dia langsung boleh menikahinya secara langsung tanpa harus ada istibra'.